dan memberi rizki kepada kita, dan tidak membiarkan kita begitu saja. Tapi Allah mengutus seorang Rasul kepada kita. Maka siapa yang mentaati Rasul itu, dia masuk surga. Dan siapa yang maksiat, tidak mau taat kepada Rasul tersebut, maka dia akan masuk neraka. Ini poin pertama yang wajib diketahui. Poin pertama ini mencakup tiga hal. Pertama, Allah lah yang telah menciptakan kita. Poin ini sudah kita jelaskan dengan dalil-dalilnya, baik dalil sam'i yang bersumber dari Quran dan Sunnah, ataupun dalil-dalil akli yang didasarkan kepada akal kita. Poin kedua, Allah telah memberikan rizki kepada kita. Setelah Allah menciptakan kita, Allah memberikan jaminan rizki juga. Poin ini pun sudah kita jelaskan dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih, juga dalil-dalil akal. Seluruhnya menyatakan bahwa Allah lah yang memberi rizki kepada kita. Seluruh rizki yang sampai kepada kita adalah anugerah Allah, bukan murni hasil usaha kita sendiri, tapi adalah pemberian dari Allah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, walam yatrukna hamalan. Setelah Allah menciptakan kita, lalu memberi rizki kepada kita, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Kata orang Sunda, cul jen. Cul itu ditinggalkan. Jen itu kajin. Kajen itu masa bodoh. Ditinggalkan begitu saja. Allah tidaklah demikian. Kalau setelah diciptakan, diberi rizki, lalu culzen, dibiarkan begitu saja, berarti Allah itu menciptakan kita sekedar iseng. Dan keisengan adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kalau begitu enggak punya tujuan menciptakan manusia. Allah kalau begitu cuma main-main aja menciptakan manusia. Kata orang Sunda mah pengangguran. Daripada nganggur enggak ada kerjaan, iseng-iseng aja bikin manusia. Allah tidaklah demikian. Dan dalil-dalil tentang hal itu dari Al-Qur'an, juga dari akal, sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Bal arsala ina ilaina rasula. Allah tidaklah membiarkan kita begitu saja setelah diciptakan dan diberi rezeki. Tapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Maknanya adalah Allah mengutus kepada kita seorang rasul yang membacakan kepada kita ayat-ayat Allah dan mensucikan kita dan mengajarkan kepada kita kitab dan hikmah, sebagaimana Allah pun telah mengutus juga para rasul kepada orang-orang sebelum kita. Lihat surah Fatir ayat 24, wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun. Tidak ada satu umat pun kecuali di umat itu telah berlalu seorang pemberi peringatan. Tidak ada satu umat pun yang pernah lahir ke alam dunia ini, kecuali ke tengah umat itu pasti sudah diutus seorang pemberi peringatan. Jadi pasti Allah mengutus para rasul kepada makhluknya ini untuk menegakkan hujjah dan agar mereka beribadah kepada Allah dengan cara-cara ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa mulai ayat 163 sampai 165. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbab wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda Zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum 'alayka wa kallama Allahu Musa taklima rusulan mubashirin wa mundhirin li alla yakuna lin nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakim. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada engkau, hai Muhammad. Sebagaimana kami pun telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh. Dan kami pun telah memberi wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan turunan-turunan. Juga kepada Isa, kepada Ayub, kepada Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Itulah para rasul yang kami telah ceritakan kepada engkau sebelumnya. Dan ada rasul-rasul lain yang tidak kami ceritakan tentang mereka kepada engkau. Dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Itulah para rasul yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan agar manusia tidak memiliki hujjah terhadap Allah setelah diutusnya para rasul itu. Dan Allah Maha Aziz dan Maha Hakim. Jadi ayat-ayat tadi seluruhnya menjelaskan bahwa seluruh umat telah diutus seorang rasul untuk mendakwahi mereka, termasuk kita. Kita sebuah umat dan sudah diutus kepada kita seorang rasul, bahkan rasul termulia, rasul penutup. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Lalu kata mu'alif, faman ato'ahu dakhalal jannah, siapa yang mentaati rasul itu dia akan masuk surga. Pernyataan mu'alif ini diambil atau sebagai intisari dari banyak ayat dan hadis. Di antaranya surah Al-Imran 132-133, Allah berfirman, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'indat lil muttaqin. Kata Allah, dan taatilah Allah dan rasul agar kalian diberi rahmat. Kalau diberi rahmat pasti ke lapan la'anla, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Setiap la'anla mengandung makna pasti. Sehingga makna ayat ini, ati'ullahu ati'u'war rasul, la'allakum turhamun, ta'atilah oleh kamu Allah dan Rasul, la'allakum, pasti kamu akan memperoleh rahmat. Inilah yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah disebut sunnatullah asyariyah ad-diniyah. sunnatullah itu bahasa kitanya hukum Allah, hukum alam. Maksudnya hukum Allah yang ditetapkan di alam. Ada dua macam kan sunnatullah. Sunnatullah yang kauniyah dan asyariyah. Sunnatullah kauniyah itu yang berlaku di alam ini. Siapa yang makan dia akan kenyang. Siapa yang tidak makan dia lapar. Siapa yang minum dia tidak kehausan. Itu sunnatullah. Siapapun berlaku. Yang soleh ataupun yang salah. Ahli tauhid ataupun orang musyrik. Orang muslim ataupun orang kafir. Ahli bidah ataupun ahli sunnah. Ahli taat ataupun ahli maksiat. Kalau dia makan pasti kenyang. Kalau tidak makan pasti lapar. Pasti itu. Dan kita meyakini kepastian. Dan kita sudah tahu kalau kekurungan ini. Perut. Lemas. Lapar. Gampang. Makan aja. Hilang seketika itu. Dan kita yakin, aduh, perut saya keroncongan, cari warteg, kan gitu. Kenapa dia langsung mencari solusi warteg? Terlalu yakin, pasti kalau makan, kenyang. Itu sunnatullah al-kauniyah. Sunnatullah asy-syar'iyah juga sepasti itu. Ketentuan Allah yang syar'i. Yang ini yang berupa agama. Salah satunya ini. Taatilah Allah dan Rasulnya. Pasti kamu akan diberi rahmat. Kepastian diberi rahmatnya orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul. Seperti kenyangnya orang yang makan. Jadi kalau kita ingin memperoleh rahmat. Taati Allah, taati Rasul. Dan bila kita tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasul, dipastikan tidak akan memperoleh rahmat. Sebagaimana siapa yang tidak makan, dipastikan dia akan lapar. Dipastikan dia tidak akan kenyang. Lihat juga surah An-Nisa 13. Allah berfirman, وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Siapa orang yang mentaati Allah dan Rasul, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Lihat. Di sini di bahasa yudkhilhu, bukan yudkhiluhu, dijazmkan. Karena apa? Karena dia sebagai fi'il jawab dari syarat. Fi'il syaratnya yutia. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya ini syarat. Jawabnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Makanya tidak boleh dibaca marfu yudkhiluhu. Tapi harus yudkhil jazm. Karena man ini menjazmkan dua fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang kedua merupakan jawab dari syarat. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yang banyak mengalir sungai-sungai di dalam. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya, itulah keberuntungan yang besar. Dan siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasul, dia tidak akan masuk surga. Ini sunnatullah asy-syar'iyyah ad-diniyah. Juga An-Nur ayat 52. Allah berfirman, "Wa may yuti'i Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul dan takut kepada Allah serta bertakwa kepada-Nya, merekalah orang-orang yang berbahagia. Dan ayat-ayat tentang masalah ini amat sangat banyak. Selain ayat, hadis pun banyak. Di antaranya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Faqila. Maka ada orang yang bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Mereka kan kagetnya, masa ada orang yang tidak mau masuk surga. Semua pasti mau. Sehingga kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau? Beliau menjawab, man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni dakhalal nar. Siapa yang mentaati aku, dia masuk surga. Dan siapa yang maksiat kepadaku, berarti dia akan masuk neraka. Dalam riwayat lain, waman asoni faqad aba. Siapa yang maksiat kepadaku, dialah yang tidak mau ke surga. Yang tidak mau ke surga adalah orang yang tidak mau mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Enggak, saya enggak mau mengikuti Rasul sallallahu dalam hal berpakaian, dalam hal berpenampilan, dalam hal ibadah, arang-arang sendiri, dalam semua hal. Itu orang yang enggak mau ke surga. Oh, kamu enggak mau ke surga ya? Terserah deh kalau begitu. Inilah poin yang pertama. Allah menciptakan kita, memberi rezeki kita, tidak membiarkan kita gitu saja, tapi diutus kepada kita seorang Rasul. Siapa yang mentaati Rasul itu, dia masuk surga. Siapa yang maksiat, dia masuk neraka. Apa dalilnya? Dalilnya kata mu'alif, lihat surah Al-Muzzammil ayat 15-16. Allah berfirman, inna arsalna ilaikum rasula syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, tapi Fir'aun maksiat kepada rasul itu, lalu kami siksa dia dengan siksa yang pedih. Ini contohnya. Fir'aun seorang raja kumawasa, zalim, arogan, super sombong, sampai menyatakan ana rabbukum wa Allah, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Diutuslah seorang rasul. Siapa? Musa alaihissalam. Apa Fir'aun taat kepada rasul ini? Enggak. Maksiat. Fa'asa Fir'aunur rasul. Fir'aun maksiat kepada rasul. Lalu Allah azab. Kami azab dia dengan azab yang amat sangat. Ini akibat orang yang tidak taat kepada Rasul. Dia tuh Fir'aun. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mentaati Rasul. Waman asohi dakhalan nar. Siapa orang yang maksiat? Waman asohu dakhalan nar. Siapa orang yang maksiat kepada Rasul itu, dia akan masuk neraka. Dijelaskan dalam banyak ayat. Pertama, An-Nisa 14. Allah berfirman, "Wa may ya'tillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Siapa orang yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan melanggar hukum-hukum, hukum-hukum batasan-batasan halal haram. Yang haram sudah jelas, lalu dilanggar. Tunggul dirurut, catang dirumpak. Dilanggar semua larangan Allah. Yudkhilhu nar. Dia akan masuk surga. Dia akan masuk neraka. Allah berbalik. dia akan masuk neraka. Yudkhilhu nar. Yudkhil dibaca jazm. Yudkhil dimatikan, disukunkan. Tidak yudkhiluhu. Tapi yudkhil pasti. Karena merupakan jawab dari syarat. Syaratnya ya'si tadi. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar hukum-hukum Allah, pasti Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Dia kekal di dalamnya. Dan bagi dia azab yang amat hina. Lihat juga Al-Ahzab 36. Allah berfirman, wa may ya'tillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Lihat juga surah Jin 23. Wa may ya'tillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Siapa orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi dia neraka Jahannam dan dia kekal di dalamnya. Itu ayat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya yang berisi ancaman neraka bagi orang yang maksiat kepada Rasul yang tidak taat. Hadis sudah begitu banyak. Salah satunya hadis tadi. Wa man asani dakhalan nar. Siapa orang yang maksiat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Inilah poin pertama yang wajib kita ketahui, lalu kita amal. Poin pertama ini mencakup tiga hal tadi. Pertama, wajib kita ketahui dan kita yakini Allah yang menciptakan kita. Poin kedua, Allah memberi rezeki kepada kita. Poin yang ketiga, Allah tidak membiarkan kita begitu saja, tapi Allah mengutus kepada kita seorang Rasul. Siapa yang taat kepada Rasul itu surga. Siapa yang maksiat tidak mau ikut neraka. Ini poin pertama yang wajib kita ketahui dan wajib kita amalkan. Asalnya, poin kedua yang juga wajib kita ketahui. Lalu kita yakin, lalu kita amalkan adalah annallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Kewajiban kedua yang wajib kita ketahui lalu kita amalkan adalah bahwa sungguhnya Allah tidak ridha kalau dia disekutukan dengan sesuatu pun dalam hal ibadah. Baik disekutukannya itu dengan malaikat muqarrabun, malaikat yang dekat dengan Allah, ataupun dengan nabi yang diutus. Walaupun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah enggak ridha kalau Allah disekutukan. Kalau Allah disekutukan dalam hal ibadah, kita ibadah kepada Allah tapi juga ibadah kepada yang lainnya. Walaupun yang lain itu adalah malaikat Jibril umpamanya atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 99% niat kita untuk Allah, 1% untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun tetap Allah enggak ridha. Dalilnya adalah Jin, surah Jin ayat ke-18 menyatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Maka janganlah kalian menyeru kepada seorang pun bersama Allah. Maksudnya bersama Allah, menyeru kepada Allah tapi juga menyeru kepada selain Allah. Disekutukan Allah dalam hal ibadah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian menyeru kepada seorang pun selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di sini disebut wa annal masajida lillah? Maksudnya masjid-masjid itu semua kepunyaan Allah, maka jangan kamu seru selain Allah seorang pun. Yang dimaksud masjid di sini, ini ada suatu kaidah, zikrul maka zikrul mahal wa urida bihil ham. Atau sebaliknya, zikrul hal wa urida bihil mahal. Dua-duanya kaidah itu ada. Disebut tempat, tapi yang dimaksudlah perbuatan yang dilakukan di tempat itu. Di sini disebut masjid. Tapi yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan di masjid itu. Apa perbuatan yang dilakukan di masjid? Ibadah, sholat, dan yang sejenis. Makna wa annal masajida lillah, bahwa seluruh masjid itu kepunyaan Allah, maknanya seluruh peribadatan itu harus ditujukan kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Itu kaidah dari zikrul mahal wa urida bihil hal. Kadang-kadang sebaliknya, zikrul hal wa urida bihil mahal. Seperti contoh umpamanya dalam salah satu ayat, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil perhiasan-perhiasan kamu setiap kali kamu mau masuk masjid. Wah, kalau begitu pas mau ngaji ke Al-Furqan, Ahwat pakai semua perhiasan, gelang, kalung, cincin, semua. Jadi tokoh mas perhiasan. Ngamalkan ayat itu. Bukan begitu, salah. Yang dimaksud zina di sana adalah pakaian terbaik. Karena Allah menyatakan qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha. Al-A'raf 31. Ya bani Adam, hai bani Adam, qad anzalna alaikum libasa, kami telah turunkan kepada kamu pakaian, yuwari sawatikum wa risha, untuk menutup aurat kamu dan juga sebagai perhiasan. Pakaianlah perhiasan. Dengan memakai pakaian kan kita jadi indah ya. Pakaian jelek jadi jelek. Pakaian bagus, badan kita yang jelek agak sedikit bagus. Oleh karena itu yang dimaksud dengan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, janganlah para wanita menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari perhiasan itu. Yang dimaksud perhiasan yang biasa nampaklah perhiasan yang tidak mungkin bisa disembunyikan, yaitu pakaian. Karena pakaian nggak mungkin bisa disembunyikan kan? Kalau pakaian juga karena disebut perhiasan harus ditutup, pakai apa ditutup? Pakai kurung ayam? Kan nggak mungkin. Khudhu zinatakum, ambil perhiasan-perhiasan kamu. Mananya pakaian? Disebut fungsi, tapi yang dimaksud zat, pakaian. Inda kulli masjidin, setiap kali kamu masuk masjid, maksudnya setiap kali kamu mau sholat. Mau sholat pakai pakaian terbagus. Dengan sebaliknya, mau ke masjid pakaian yang paling belel, yang sudah kadang-kadang dipakai lap. Kalau umpamanya mau mejeng ke mall, jalan-jalan ke pasar, pakai baju yang hanya dipakai selebaran sekali. Terbalik. Untuk manusia kita dandan satakar kebak. Untuk Allah kita tampil ala kadar. Terbalik. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu semua kepunyaan Allah. Yang dimaksud masjid adalah ibadah. Perbuatan yang dilakukan di masjid. Seluruhnya kepunyaan Allah. Maknanya seluruhnya adalah harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini berkata Syaikhul Utsaimin ketika menjelaskan, "Panaha Allah ta'ala ayat wal insan ma'allahi ahada. Wallahu la yanha an syai'in illa wa huwa la yaradahu subhanahu wa ta'ala." Dalam ayat ini Allah melarang manusia berdoa kepada selain Allah. Berdoa adalah ibadah. Allah melarang manusia berdoa kepada selain Allah. Jadi harus hanya kepada Allah. Dan Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali sesuatu pasti tidak diridhoi. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Berarti berdoa kepada selain Allah itu sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Az-Zumar ayat yang ke-7, "In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yardha li 'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum." Kalau kamu kufur, maksudnya kufur di sini kufur nikmat, maka sungguhnya Allah ghaniyyun 'ankum, amat sangat tidak butuh kepada kalian. Dan Allah tidak meridai kekufuran bagi hamba-hambanya. Tidak ridha kalau hambanya melakukan perbuatan kufur. Baik kufur kecil apalagi kufur besar. Kufur besarlah kufur yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ingkar kepada rukun iman, rukun Islam itu kufur besar. Kufur kecil, kufur yang menyebabkan pelakunya hanya maksiat, tidak keluar dari Islam tapi dosa besar. Contoh kufur kecil adalah membunuh sesama muslim. Sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufur. Mencela sama muslim fasik, membunuhnya adalah kufur. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "La tarji'u ba'di kufar, yatribu ba'dukum riqaba ba'd." Jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku. Yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain, saling bunuh. Kata Nabi, itu kembali kekufuran artinya. Saling membunuh disebut kufur oleh hadis. Tapi apakah kufur di sini keluar dari Islam? Enggak. Sebab walaupun saling bunuh oleh Allah dalam Al-Quran, masih disebut mu'min. Oleh Rasul SAW dalam hadis, masih disebut muslim. Lihat, Al-Hujurat ayat yang ke-9, Allah berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa'aslihu bainahuma." Kalau ada dua golongan mu'min, ini dua golongan mu'min, disebut mu'min oleh Allah. Saling berperang. Wain qaifatan min al-mu'minin naqtatu, kalau ada dua golongan muslim saling berperang. Kalau saling berperang pasti saling bunuh. Bukan perang pedang-pedangan bohong-bohong. Yang kalau kecolek kakinya berarti dia dianggap mati sudah, menang yang. Enggak. Benar-benar saling bunuh menghilangkan nyawa. Kalau ada dua golongan mukmin saling berperang, damaikan di antara keduanya. Saling berperang, saling bunuh-bunuhan, tapi oleh Allah masih disebut mukmin. Kok dalam ayat ini disebut mukmin, dalam hadis disebut kufur? Bahkan dalam ayat ikhtilaf dan tafaruk aja disebut kufur. Lihat surah Ali Imran, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat." Janganlah kalian menyerupai seperti orang-orang yang tafaruk dan ikhtilaf setelah datang penjelasan-penjelasan yang nyata. Lalu ayat berikutnya, "Akafartum ba'da imanikum," apakah kamu mau kufur setelah kamu beriman dengan perbuatan itu? Oh, ikhtilaf dan tafaruk aja oleh Allah disebut kufur. Tapi dalam surah Al-Hujurat ayat 9 ini, saling berperang masih disebut mu'min. Oh, kalau begitu kufur tadi itu bukan kufur keluar dari Islam. Itulah yang kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan kufur aswar, kufur kecil. Orang yang sudah membunuh sesama muslim mau taubat, tidak perlu dua kalimat syahadat lagi. Karena dia tidak keluar dari Islam. Makanya tidak boleh Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma beserta para pengikutnya karena saling bunuh-bunuhan dianggap kufur kedua-duanya. Tidak boleh. Juga hadis riwayat Muslim menyatakan, "Idza saqal musliman istaibima falqatil wal maqtul finnar." Kalau ada dua orang muslim bertemu dengan membawa pedangnya masing-masing, saling bunuh. Saling bunuh, tapi dua-duanya oleh Nabi disebut dua orang muslim. Maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Tapi masuk nerakanya tidak abadi. Sementara, tidak akan sementerus. Mungkin sementahun. Tapi entah berapa lama. Sesuai dengan kadar dosanya. Karena dua-duanya masih muslim. Muslim tidak ada yang abadi di neraka. Sampai dosanya lunas oleh siksanya baru nanti diangkat. Dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi ada dua macam kufur. Kufur besar dan kufur kecil. Dua-duanya kekufuran tidak diridhoi oleh Allah. Allah berfirman, وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَى. Allah tidak meridai kekufuran bagi hamba-hambanya. إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. Kalau kamu bersyukur, maka Allah meridai syukur itu bagi kamu. Kalau kufur, tidak ridha. Kalau syukur, ridha. Termasuk tidak bersyukur adalah kufur. Kufur nikmat, dan itu kufur kecil. Membunuh, kufur kecil. Kemudian tidak mensyukuri nikmat, kufur kecil. Tidak menghukum dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah, padahal dia meyakini benarnya hukum Allah, tapi dia tetapkan hukuman manusia, itu juga kufur kecil. Berdasarkan ayat, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kata Ibnu Abbas, kufur ini kufrun duna kufrin. Kufur kecil. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah, maka mereka adalah kafir. Kafir ini kafir kecil, bukan kafir besar. Jadi Allah tidak ridho kekufuran dalam bentuk apapun. Itu azumur ayat 7. At-Tawbah ayat 9 menyatakan, فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَوْا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Kalau kalian ridho kepada mereka, ridho kepada orang-orang kafir, maka sesungguhnya Allah tidak meridhoi kaum yang fasik. Jangan sampai oleh kita diridhoi, disukai, disenangi, oleh Allah dibenci dan tidak diridhoi. Ah, jangan sampai begitu. Keridhoan kita bertolak belakang dengan keridhoan Allah. Bahaya besar. Kita harus meridhoi apa yang diridhoi oleh Allah, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah, memusuhi siapa yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kekufuran dan syirik, dua hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan, seluruhnya dalam rangka memerangi kekufuran dan syirik serta menghakimi keduanya. Allah berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Perangilah mereka, perangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini kekufuran dan syirik. Perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini syirik. Sebagaimana ayat, al-fitnatu asyaddu minal fatli. Fitnah itu lebih besar dosanya, lebih keras daripada membunuh. Yang dimaksud fitnah di sana adalah syirik. Termasuk dalam ayat ke-39 surah Al-Anfal, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kullullah. Perangi mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sampai tidak lagi fitnah, tidak lagi syirik, tidak lagi kufur. Dan semua agama ini seluruhnya milik Allah. Makna semua agama milik Allah, semua penghambaan, peribadatan ditujukan hanya kepada Allah. Tidak lagi syirik. Tidak lagi orang-orang yang musyrik. Kalau Allah tidak meridai kekufuran, tidak meridai syirik, maka wajib bagi setiap mukmin juga tidak ridha kepada hal itu. Dan wajib juga seorang mukmin membencinya. Karena ridha seorang mukmin hanya mengikuti ridha Allah. Kebencian seorang mukmin hanyalah mengikuti kebencian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajib kita meridhoi apa yang diridhoi oleh Allah, tidak meridhoi apa yang tidak diridhoi oleh Allah, membenci dan mencintai apa yang dibenci dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kedua. Kewajiban yang ketiga akan kita teruskan Jumat yang akan datang. Untuk sore ini, waktu yang kita miliki sudah hampir habis, tersisa waktu kira-kira 10 menit lagi untuk pertanya-jawab. Kesempatan pertama akan kita berikan kesempatan kepada para pendengar Radio Roja. Silakan Pawas atau siapa. Kalau ada pertanyaan via SMS atau silakan terlebih dahulu. Baik, Ustaz. Kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Ya, ya. Barakallahu fikum, Ustaz tadi disebutkan bahwasannya ada 4 kewajiban seorang muslim, lalu ditambah juga dengan 3 kewajiban berikutnya. Apa faedah tidak disebutkan dengan langsung 7 kewajiban muslim? Kenapa disebutkan berurutan menjadi 4 kewajiban kemudian 3 kewajiban berikutnya, demikian Ustaz? Iya. Iya, ada pertanyaan dari salah seorang pendengar Radio Roja. Menyatakan bahwa di awal kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah diterangkan 4 kewajiban. Pertama ilmu, kedua amal, ketiga dakwah, keempat sabar. Setelah itu, penjelasan berikutnya ada 3 lagi kewajiban. 3 kewajiban itu yang pertama, mengetahui Allah telah menciptakan kita, memberi rezeki, dan tidak membiarkan kita begitu saja, tapi diutus seorang rasul. Kewajiban yang kedua, Allah tidak meridhai syirik atau kekufuran. Yang ketiganya nanti kita akan jelaskan pada Jumat yang akan datang. Kenapa sih tidak dijelaskan aja dari awal 7 kewajiban? Ya. Apa faedahnya? Faedahnya nanti kita akan bisa lihat. Kalau 4 kewajiban awal, itu memang 4 kewajiban umum. Baik ilmu, amal, dakwah, dan sabar. 3 kewajiban yang berikutnya itu adalah termasuk rincian dari kewajiban yang pertama. Kewajiban yang pertama ilmu kan? Lalu dirinci. Ilmu apa yang wajib diketahui? Nanti rinciannya juga di belakang ada. Salah satu di antara rincian dari ini adalah 3 poin. Pertama, wajib kita mengetahui Allah telah menciptakan kita. Allah telah memberi rezeki kepada kita. Allah juga telah mengutus seorang rasul kepada kita. Wajib taat, haram maksiat. Ini termasuk bagian dari kewajiban ilmu tadi. Terus yang kedua, wajib kita mengetahui bahwa Allah tidak meridhai perbuatan syirik, tidak meridhai perbuatan kufur. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiganya adalah siapa yang mentaati rasul dan mentauhidkan Allah, maka tidak boleh orang itu bermualah, berkasih sayang dengan orang-orang yang mentang Allah dan rasulnya, sekalipun kerabatnya sendiri. Nah, ini termasuk cakupan dari kewajiban yang pertama, yaitu ilmu. Oleh karena itu, penjelasan berikutnya sebenarnya merupakan rincian dari penjelasan-penjelasan awal. Dan penjelasan-penjelasan selanjutnya nanti sebagaimana yang akan kita bahas kelak di pertemuan-pertemuan yang akan datang, seluruhnya merupakan rincian dari empat kewajiban pokok yang di awal tadi. Itulah jawaban dari pertanyaan tadi. Wallahu a'lam. Saya bacakan satu pertanyaan dari penanya di sini. Apa yang dimaksud bahwa Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan mati dari yang hidup? Maksudnya menghidupkan dan mematikan. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup. Maksudnya Allah lah yang mematikan dan yang menghidupkan. Itu maknanya ya. Wallahu a'lam. Silakan Tawas, ada pertanyaan lagi. Nah, Ustaz, kita angkat pertanyaan dari... Halo, Tawas. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan dari penelpon. Boleh. Iya, ya, sebentar, Ustaz. Ya, halo, silakan Ibu. Halo. Baik, tampaknya terputus. Mohon maaf, mungkin Ibu bisa langsung dijelaskan pertanyaannya. Ya, silakan Ibu. Ya, ya, bermuamalah dengan. Taip. Terima kasih Ibu Nam. Ya, halo Ibu Ustaz. Ya, ada pertanyaan dari seorang pendengar kita. Bagaimanakah bermuamalah dengan orang kafir yang masih kerabat dalam hal orang kafir tersebut meninggal? Apakah boleh bertakziah? Demikian pertanyaan dari seorang ibu pendengar kita. Silakan. Iya. Ada pertanyaan dari salah seorang penelpon pendengar Radio Roja. Bagaimana muamalah terhadap orang kafir atau orang musyrik, terutama ketika dia itu meninggal? Apakah kita boleh melayat dan bertakziah? Pertama, kita tidak dilarang berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita. Allah berfirman, La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidaklah melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Agar kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tatawallawhum. Hanyalah Allah melarang kalian untuk bermualah dengan orang-orang kafir yang memerangi kalian dan mengusir kalian dari negeri kalian atau membantu orang lain dalam mengusir kalian. Orang kafir itu tidak memerangi, tidak mengusir, tapi membantu orang-orang yang akan mengusir kita. Ah, dilarang kita bermualah, berkasih sayang dengan mereka, bermuamalah dengan mereka kalau mereka mengusir kita, memerangi kita. Tapi selama mereka tidak mengusir, tidak memerangi, boleh kita bermuamalah dan berbuat baik kepada mereka. Adapun hukum melayat orang kafir yang meninggal. Pertama, hukum asal dari hal ini tidak terlarang, mubah boleh. Tapi apabila dalam melayat ini timbul fitnah, timbul mamor berupa kesalahpahaman orang awam, layatan kita dianggap sebagai dukungan kita kepada kekufuran orang itu. Maka kita tidak boleh menghadirinya. Jangankan orang kafir, ahli maksiat, ahli bid'ah yang meninggal, lalu kita layat, dan layatan kita difahami oleh orang awam sebagai dukungan terhadap kebid'ahannya, maka kita tidak boleh menghadiri. Makanya Rasulullah SAW, ketika ada yang meninggal, ditanya, orangnya punya hutang gak? Punya. Silakan kalian salatkan. Nabi sendiri tidak mau menyalatkan. Hukum asal menyalatkan orang yang punya hutang, orang yang bunuh diri, orang yang berdosa besar, mati dalam keadaan mabuk atau maksiat. Hukum asalnya selama dia muslim tetap wajib disalatkan. Wajib diurus. Tetapi untuk orang yang berpengaruh, tokoh, ustaz yang didengar sikapnya, yang dijadikan panutan, maka sebaiknya atau lebih utama dia tidak hadir. Sebagai takzir, sanksi kepada orang itu, dan memberi efek pelajaran bagi orang yang masih hidup. Oh, ternyata kalau kita punya hutang mati, tidak disolatkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dia takut dari hal itu. Oh, ternyata kalau saya mati dalam keadaan mabuk, kayak orang itu, nggak disolatkan sama ustaz. Walaupun ustaz nyuruh, ayo solatkan, saya emang nggak mau. Ah, saya juga takut begitu. Akhirnya dia tidak mau mabuk. Khawatir ketika mabuk, lalu mati. Khawatir begitu. Oleh karena itulah, bila muncul fitnah seperti itu, maka sebaiknya kita tidak melayat atau mengurus. Wallahu'alam. Baik, Fawaz dan para pendengar Radio Roja, waktu maghrib di sini sudah hadir. Kita, walaupun masih banyak kertas pertanyaan yang numpuk di meja saya, tapi waktunya habis, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Demikian Ikhwatal Islam, kajian kita untuk sore hari ini dari pembahasan kitab Al-Usul Salasa, Tiga Landasan Utama, bersama Ustaz Abu Haidar Hafizullah Ta'ala, langsung dari Masjid Curang, afwan, Masjid Al-Furqan, Jalan Curang, Bandung, yang diselenggarakan setiap hari Jumat sore. Semoga bermanfaat, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi mengenai kajian-kajian yang berada di Bandung, bisa Anda hubungi layanan informasi di 081-394-768-604. Kami ulangi, 081-394-768-604. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan langsung kita kumandangkan azan untuk sholat maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم في صحيحه. إخوة الإسلام، untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.